Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Masih dalam bab Al-Ghadab, idan tuhikat hurmatullah, marah ketika syariat Allah dilanggar. Wa anha, juga dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyyah allati sarqat, bahwa Quraisy gelisah menghadapi perkara wanita al-Makhzumi, ya, seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah SAW. Quraisy saling berunding satu dengan yang lain, berbicara, siapa kira-kira yang berani berbicara kepada Rasulullah SAW, yakni untuk memberi amnesti, memberi pengampunan agar tidak dihukum, karena ini dari Quraisy Bani Makhzum, wanita terhormat. Faqalu man yajtari alaihi illa Usama ibn Zaid hibbu Rasulullah SAW. Kata Quraisy, enggak ada lagi yang berani, ini hanya Usama ibn Zaid, anak kecintaan Rasulullah SAW. Fakallamahu Usama, setelah mereka minta tolong kepada Usama ibn Zaid, Usama pun kemudian menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW, ini agar wanita Makhzumiyah ini diampuni dan tidak dihukum. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah katakan sambil marah kepada Usama yang padahal sangat beliau cintai, dan ayahnya pun juga beliau cintai, Zaid ibn al-Harithah, sehingga Usama ibn Zaid ibn al-Harithah digelari al-Hibbu ibn al-Hibb, anak yang dicintai Rasul dari seorang bapak yang juga dicintai Rasulullah SAW, al-Hibbu ibn al-Hibb. Qala atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Kamu mau memberi syafaat dalam hudud. Hudud adalah istilah hukum yang ada ketentuannya di dalam syariat, Quran atau sunnah. Itu hukum disebut had, jamaknya hudud. Disebut demikian karena jelas hukumnya, dipotong tangannya, dirajam, dipenggal kepalanya, dan semisalnya. Hukum yang lain dalam syariat disebut ta'zir. Ta'zir hukum yang tidak ada ketetapannya. Dia dihukum, syariat memerintahkan untuk dihukum. Tapi apa hukumnya? Syariat tidak tentukan. Dikembalikan itu kepada ijtihad qadhi, kepada istihad seorang hakim. Intinya dia dihukum. Mungkin hartanya disita, diambil. Mungkin dia dipenjara, mungkin diasingkan. Mungkin bahkan juga dihukum mati. Itu ta'zir. Yang jelas, syariat menentukan dia dihukum, tapi apa hukumannya tidak disebutkan. Ini namanya ta'zir. Yang hukumannya disebutkan oleh syariat itu namanya hudud. Seperti ini. Pencurian ada hukum dalam syariat, potong tangannya. Makanya Rasulullah katakan kepada Usama, kamu memberi syafaat kepada wanita ini dalam hudud, had-had Allah, hukuman-hukuman Allah yang telah Allah tetapkan, yang dipotong tangan wanita ini. Tsumma qama fakhtataba, kemudian Rasul SAW berdiri menyampaikan khutbah. Tsumma qala, dalam khutbahnya beliau sampaikan, innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku. Umat sebelum kalian binasa, mereka hancur, rusak, karena jika orang terhormat yang mencuri di antara mereka, mereka biarkan, tidak mereka hukum. Wa idza saraka fihim adh-dha'if aqamu 'alaihil had. Tapi jika yang lemah mencuri, mereka tegakkan had padanya. Wa aymullah, dan aku bersumpah dengan nama Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalaupun Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini oleh Bukhari dibawakan dalam kitab beliau dalam bab beliau beri judul Karahiyatus Syafa'ah fil haddi idza rufi'a ila sultan. Larangan syafaat, orang memberi syafaat terhadap had, tadi hukuman, kalau itu permasalahan sudah diangkat kepada sultan, masalahnya sudah sampai kepada pemerintah, kepada hakim. Perkara, kasus yang terjadi sudah sampai kepada hakim, dan ini kejelian dan sekaligus tentunya kecerdasan Imam Bukhari rahimahullah. Karena nanti akan disebutkan, tidak mutlak syafaat ini makruh. Syafaat ini terhadap hudud tidak secara mutlak tercela. Kapan itu tercela? Ini Bukhari sebutkan, idza rufi'a ila sultan. Ketika itu sudah sampai ke tangan pemerintah, sudah di tangan hakim perkaranya, sudah diselesaikan di mahkamah bahwa keputusannya fulan dihukum begini, kemudian orang memberi syafaat agar diampuni, agar diringankan hukumannya dan semisalnya. Ini yang dilarang. Di dalam hadis ini makna serupa di dalam nusus sunnah antara lain di hadis mursal Habib ibn Abi Thabit. Di situ Rasulullah sebutkan kepada Usama, fa innal hudud idzan tahat ilayya falaisa laha matrak. Had, hukuman tadi, kalau sudah sampai kepadaku, beliau sebagai imam, sebagai pemerintah, kalau sudah sampai kepadaku, falaisa laha matrak, enggak mungkin ditinggal. Enggak mungkin ditinggalkan hukuman itu karena ada syafaat-syafaat tadi. Juga dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, Rasulullah sebutkan, ta'afau al-hududa fima bainakum. Ta'afau, saling memaafkanlah kalian dalam perkara hudud. Fulan mencuri fulan, membunuh fulan. Ini hukum kejadian atau kriminal, kejahatan yang terjadi. Saling maafkanlah itu di antara kalian. Fama balaghani min haddin faqad wajab. Karena kalau itu sudah sampai kepadaku, wajib. Udah gak ada gunanya kalian memaafkan ketika itu. Sebelum itu diangkat ke hakim, Sebelum itu disampaikan kepada pemerintah, maafkan sesama kalian. Dan saya maafkan, gak perlu diangkat sampai ke meja hijau. Gak perlu kita angkat sampai ke mahkamah dan seterusnya. Selesai-selesai sudah, gak ada hukuman. Tapi kalau sudah diangkat kepada hakim, sudah diputuskan oleh mahkamah, pulang dihukum mati misalnya, pulang potong tangannya, kemudian pihak korban merasa iba kasihan, sudah kami yang sebagai pihak korban memaafkan, tidak bisa. Di situ terlarang. Ketika hukum itu sudah sampai ke hakim, sebelum nyampe, ta'afau, Rasul anjurkan, maafkan sesama kalian. Sebelum itu diangkat kepada hakim. Makanya kata Abu Dawud rahimahullah dalam sunan beliau, sunan Abu Dawud, babnya beliau sebutkan, al-afwu anil haddi malam yablughi sultan. Bab memaafkan hudud, hukuman tadi, kasus, selama itu belum sampai kepada sultan, belum sampai kepada pemerintah, kepada hakim. Itu yang fuqaha dan a'immah sebutkan di dalam pengertian hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Hal ini syafaat terhadap hukuman ketika itu sampai kepada hakim atau pemerintah bertentangan dengan syariat Allah. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad kata Ibnu Umar, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amri. Yang syafaatnya menghalangi hukuman Allah pada seseorang pelaku, maka dengan itu dia telah menentang Allah dalam perintahnya. Juga di riwayat Tabrani dari hadis Abu Hurairah, Rasul sebutkan, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi mulkih. Yang syafaatnya menghalangi hukuman Allah, maka dia telah menentang Allah dalam kekuasaannya. Karena hukum adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kemudian dilarang, dicela dan tidak dibenarkan untuk orang memberi syafaat dalam hudud. Di dalam riwayat Ali radhiyallahu ta'ala anhu tersebutkan di situ di Musnad Abu Ya'la, qalu ya Rasulullah afala afaut, qala dhalika sultanu su alladhi ya'fu anil hududa bainakum. Tidakkah engkau memaafkan, engkau sebagai imam, sebagai pemimpin, kenapa tidak engkau maafkan? Rasulullah sebutkan, itu pemimpin yang jelek, yang memaafkan dan meniadakan hudud, hukuman-hukuman Allah terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang ada. Bukan menjadi kehormatan, tidak menjadi nilai lebih atau nilai plus kalau seorang pemimpin justru memaafkan hukuman hudud yang seharusnya ditegakkan pada seseorang. Di riwayat Tabrani semakna dengan ini bahwa Zubair ibnu Awam radhiyallahu an ketika sama kasus masalah pencurian, beliau katakan idza balaghal imam fala'anallahu syafi' wal musyaffa'. Kalau perkaranya sudah sampai kepada imam pemerintah, lalu ada syafaat di situ, laknat Allah kepada yang memberi syafaat, juga kepada yang menerima syafaat itu. Kalau itu sudah sampai kepada hakim, dilaknat yang memberi syafaat, memberi kata mimu, memberi bantuan atau untuk diringankan atau bahkan dimaafkan sama sekali dari hukuman yang ditimpakan kepada si pelaku. Demikian di dalam sunnah, atsar dan riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita celaan, larangan, syafaat, dan keras larangan itu jika perkaranya telah sampai kepada hakim. Ada perkara lain yang juga tersebutkan di dalam sunnah, di musnad Imam Ahmad, juga di Hakim dan beliau sahihkan, dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sebutkan aqillu dzawil hayat zallatihim, minimalkan, ini anjuran untuk diminimalisir kesalahan kalau itu dari dzawil hayat. Dzawil hayat artinya orang yang dikenal baik. Artinya begini, fulan minan nas diketahui dia orang soleh, orang baik. Sehari-hari orang semua tahu dia ahlus sholat, dia jaga lima waktu di masjid, akhlaknya baik, amanat, masya Allah. Dikenal amanat, dikenal baik, dikenal jujur. Subhanallah, namanya manusia, lalai mungkin khilaf, syaitan, dan lain sebagainya, membuat dia terjatuh dalam suatu kesalahan. Bahkan dalam perkara pelanggaran. Yang semacam ini yang dianjurkan orang untuk memaafkan. Aqillu. Dianjurkan untuk maafkan dia. Kenapa? Karena orang tahu dia orang baik sebetulnya. Bukan orang pelaku kejahatan. Bukan orang yang senang kriminal. Bukan orang yang gemar kemaksiatan. Ma'ruf. Tapi ya namanya manusia, kadang khilaf, kadang syaitan, ini itu. Membuat dia terpeleset. Membuat dia terpeleset dalam suatu kemaksiatan. Yang semacam ini, dawil hayat, aqillu. Minimalkan kejahatannya, artinya dimaafkan, diampuni. Jangan kamu angkat perkaranya kepada pemerintah. Maknanya berarti kalau itu orang yang memang dikenal kejelekannya, tidak diketahui sebagai ahlus shalah, tidak dikenal sebagai orang soleh, tidak diketahui ketaatannya, sekian kali berulang darinya kejahatan, penipuan, kezaliman, ma'ruf dari dia semacam itu, maka enggak pantas dan tidak baik untuk dimaafkan yang semacam ini. Yang semacam ini tidak baik untuk dimaafkan, bahkan sebelum diangkat kepada hakim. Karena pemaafan kamu kepada dia akan menjadi kejahatan lain bagi dia, lebih leluasa untuk kembali melakukan kejahatan-kejahatan dia. Wannasu ajnas. Wannas ajnas, manusia macam-macam. Ada yang seperti tadi, dawil hayat, ma'ruf, baik, dikenal, orang soleh, orang taat. Gak pernah, orang gak pernah tahu fulan melakukan ini. Tapi seperti itu tadi, subhanallah dalam satu kasus dia terpeleset, jatuh dalam suatu kemungkaran, maka aqillu. Minimalkan, maafkan, ampuni dia, jangan kamu angkat. Dan seringnya yang semacam ini menjadi pelajaran penting bagi dia, semakin dia menjadi orang baik, semakin taat. Beda kalau kemudian orang itu, orang yang terulang padanya kejelekan sekian kali, gak kapok-kapok, terulang dari dia kezoliman, penipuan, kejahatan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya, maka yang semacam ini pantas untuk dihukum sekaligus sebagai efek jera bagi yang lain yang serupa dengannya. Maka tidak baik, bahkan dilarang untuk mengampuni atau memaafkan orang yang semacam ini. Di dalam hadis berarti mengkhususkan keumuman perintah untuk menutupi aib seorang muslim. Kita tahu di dalam sunnah dianjurkan dan diutamakan, wa man satara muslimah satarahullah fid dunya wal akhirah. Yang menutupi seorang muslim, yakni aibnya, kejelekannya, kejahatannya, maka Allah akan tutupi aib-aib dia di dunia dan akhirat. Itu fadilah dan amalan kebaikan secara umum. Tapi secara khusus diperkecualikan dalam hadis ini ketika permasalahannya sudah diangkat kepada imam, agar kamu tidak membenturkan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Agar tidak dikatakan, kan diperintah kita untuk menutupi aib seorang muslim, aman satara muslimah. Tidak. Itu ketika sebelum kamu angkat, tutupi aib saudaramu. Sudah, enggak usah kamu angkat ke pemerintah. Sudah, kamu tutupi, kamu selesaikan secara kekeluargaan istilahnya. Itu pun seperti tadi, kalau orangnya pantas untuk dimaafkan. Tetapi ketika itu sudah sampai kepada imam, kepada yang berkuasa, maka bukan tempatnya untuk kamu menutupi aib dia. Bahkan seperti riwayat tadi, dilaknat orangnya, wal'iyadu billah. Di dalam perkara masalah ini, kembali kepada hadis, Quraisy gelisah karena wanita Makhzumiyah ini mencuri. Quraisy ma'ruf, kabilah yang terhormat, kabilah yang sangat mulia, dan dari situ Rasulullah SAW dipilih oleh Allah. Dan mayoritas para ulama menyebutkan Quraisy ini lakop, julukan bagi kakeknya Quraisy yang bernama Fihir ibn Malik. Dari Fihir ibn Malik ke bawah ini disebut Quraisy, Al-Qurasyi. Dari Quraisy berarti dari keturunan Fihir bin Malik. Di dalam hadis, wanita Mahzumiyah ini ketika dia mencuri, betul-betul berat bagi Quraisy kalau wanita ini dihukum, potong tangannya. Ini akan menjadi aib menurut Quraisy. Oh, wanita Quraisy dari suku Quraisy dipotong tangannya, mencuri. Jelas itu corengan bagi kabilah besar dan kabilah terhormat semacam Quraisy. Ini di satu sisi menjelaskan kepada kita bahwa had, hukuman had memotong tangan ma'ruf bahkan sebelum Islam. Ma'ruf sebelum Islam. Terbukti Quraisy paham. Wah, ini sudah potong tangannya Mahzumiyah ini. Dia ngerti karena itu hukumannya. Berarti hukuman ini seperti perkara yang sudah maklum dari masa jahiliyah dulu sebelum datangnya atau sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian tentunya ditetapkan di dalam syariat, disebutkan Allah di dalam Quranul Karim. Bahkan Aqad Ibnul Kalbi menyebutkan bab tentang pemotongan tangan karena pencurian di masa jahiliyah, yaitu ketika seseorang, ini di masa jahiliyah dulu, ketika dia diketahui mencuri kain penutup Ka'bah. Dan itu terjadi di masa Abdul Muttalib, kakek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang potong, Quraisy, sebelum datangnya syariat. Al-Muhim menunjukkan bahwa hukum ini ma'ruf di kalangan mereka. Adapun Mahzumiyah, Mahzum nisbat kepada Mahzum ibnu Yaqadhah. Mahzum ibnu Yaqadhah, yang Mahzum ini berarti ibnu Yaqadhah ibnu Murrah ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib. Saudara, Mahzum ini saudara dari Kilab ibnu Murrah. Kilab ibnu Murrah ketemu nasabnya di sini Abdu Manaf. Nasab Abdu Manaf semuanya kembali kepada Quraisy. Disebutkan di Sunan Nasa'i nama wanita ini Fatimah bintul Aswad Al-Makhzumiyah. Nama wanita ini yang mencuri adalah Fatimah bintul Aswad Al-Makhzumiyah. Dia ponakan dari seorang sahabat Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Abu Salamah ibnu Abdul Asad radhiyallahu taala anhu, yang beliau suami Ummu Salamah radhiyallahu anha, setelah suaminya meninggal kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, jadi Ummul Mukminin Ummu Salamah. Nah, ini perempuan ini masih ponakan dari suaminya. Nah, makanya dia orang dekat dan terhormat di Quraisy. Wanita ini ketika mencuri, disebutkan bahwa yang dia curi huli, huli perhiasan, gelang, kalung, cincin dan semisalnya. Al-Muhim, Quraisy paham yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan sangat dicintai Rasul, Usama ibn Zaid. Maka mereka merayu kepada Usama, minta tolong, tolong beri syafaat wanita ini agar tidak dipotong tangannya. Kami ganti rugi, kami begini, begini. Pokoknya jangan sampai dipotong tangannya. Dan ketika itu Usama ibn Zaid gulam, masih sangat muda belia, radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam sunnah tersebutkan pula bahwa ketika Usama ibn Zaid maju menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk syafaat agar wanita ini diampuni, dimaafkan, tidak ditegakkan hukuman had padanya, tidak dipotong tangannya karena kehormatan kaumnya atau nasab dia Quraisy. Di situ Rasulullah SAW marah, dan ini syahid yang diinginkan oleh Nawawi dalam bab marah karena syafaat ini disampaikan ketika perkaranya sudah sampai kepada beliau. Atashfa fi haddi min hududillah. Kamu mau memberi syafaat dalam hukuman-hukuman Allah. Lalu khutbah yang beliau sampaikan tadi sambil marah, beliau katakan ini yang menyebabkan kehancuran pada umat-umat sebelum kalian. Kalau orang terhormat yang mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Kalau itu orang hina, ini orang rendahan, mereka tegakkan hukuman kepadanya. Maka marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ini perkara syariat, masalah hukum yang tidak pantas untuk siapapun memberi syafaat padanya. Bahkan itu seorang Usama ibn Zaid yang sangat dicintai Rasul dan anak dari yang dicintai Rasul pula. Tidak menghalangi Rasulullah SAW semua itu untuk menegakkan hukum kepada wanita ini. Dan demikian yang wajib, yang seharusnya seorang imam dan bahkan setiap mukmin tidak terpengaruh dengan hubungan dekat dengan kerabat siapapun dia, jika itu bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para ulama hadis, orang-orang yang paling teguh dalam menjaga ini, sehingga mereka orang yang istilahnya tidak ada tedeng aling-aling. Kalau itu masalah syariat, masalah sunnah, mereka sampaikan apa adanya, gak terhalangi karena kedekatan hubungan, karena kerabat, keluarga. Salah satu contoh, Imam Ali Ibnul Madini, guru Imam Bukhari rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang ayahnya, ini orang pada tanya, boleh enggak mengambil hadis dari ayahnya, belajar ilmu kepadanya, menghindar Imam Ali Ibnul Madini. Tanya kepada selain aku, tanya kepada selain aku, tanya yang lain. Tetap mereka menunggu, lah kami ingin jawabanmu. Karena Ali Ibnul Madini dikenal imam dalam jarh wa ta'dil. Maka kemudian beliau pun sadar bahwa ini agama, maka beliau katakan, na'am hadza amr din, la ta'khudhu an abi fa innahu dha'if. Ini agama, jangan kalian ambil dari ayahku karena dia lemah. Tidak bisa diambil dalam periwayatan hadis. Jangan kalian ambil dari ayahku. Asyik. Urusannya adalah agama, sunnah Rasul SAW yang dipertaruhkan. Bukan kemudian, oh ini ayahku sendiri gak enak. Masa bapaknya dijarah, ayahnya dibicarakan begini begitu. Mereka lillahi ta'ala, demi menjaga dan melindungi agama Allah. Begitu pula Imam Zaid ibn Abi Anisa rahimahullah, ketika ditanya tentang saudaranya Abdullah ibn Abi Anisa, beliau katakan, la ta'khudhu an akhi, jangan kalian ambil dari saudaraku ini Abdullah. Nah, dia lemah, tidak bisa dipercaya atau diambil dalam masalah riwayat. Demikian para ulama hadis yang karena mereka dan jasa besar mereka, Allah jaga sunnah, Allah jaga agama ini sampai kemudian ke tangan kita hari ini, ghaddan toriya, seperti fresh baru dipetik hari ini dari Rasulullah SAW, terjaga karena orang-orang seperti ini. Kalau merekanya lemah dan lebih mengutamakan perasaannya, hancur agama ini. Dibiarkan diambil dari siapa saja, dibiarkan didengarkan dari siapa saja, bahkan orang yang tidak patut dan tidak pantas, maka akan tersebar kerusakan dan ternisbatkan kepada agama, kepada Rasulullah SAW yang bukan termasuk daripadanya. Demikian pelajaran penting yang para ulama sebutkan terkait hadis ini. Tentunya hadis masih menyisakan kepada kita banyak masalah, banyak perkara hukum, baik itu syafaat itu sendiri maupun faidah ilmiah lain yang ada di dalamnya. Karena waktu, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanaka bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.